الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى باب إذا أكل الكلب باب kalau anjing pemburu ini telah memakan binatang buruan, kita artikan demikian. Kalau secara harfiah ya, kalau anjing telah makan, ya maksudnya telah makan binatang buruan, dia dipakai berburu tapi dia yang memakannya. Bagaimana ini? وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم من الطيبات. طيب قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, apa-apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Katakan bahwa dihalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa ma'allamtum minal jawarih, dan apa-apa yang kalian ajarkan ke jawarih. Jawarih ini adalah binatang-binatang pemburu. Dari jenis binatang-binatang buas ini, anjing dan yang lainnya, harimau kalau bisa diajak berburu, tapi biasanya bukan harimau yang dipakai berburu karena sebenarnya bukan dia pemburu yang ulung, jadi dia tidak bisa mengejar dengan kecepatan tinggi barakallahu fikum dan tempo yang lama barakallahu fikum, cepat khosa dia barakallahu fikum. Kalau ternyata yang diburu lebih gesit, berarti dia bawa dusuk. Beda dengan cita ini. Apa dengan cita ini bahasanya? Bukan macan tutul, lain lagi macan tutul. Cita ini bukan macan tutul, dia mirip macan tutul tapi dia lebih ramping memang. Lebih ramping memang, dan dia memang paling hebat, paling jago dia kalau dia memiliki kecepatan yang paling tinggi. Dia yang paling laju dari semua binatang-binatang buas barakallahu fikum. Bukan. Kita. Baik. Tanya Pak Google. Siapa di antara binatang-binatang pemburu ini yang paling kencang? Ya kurang lebih dia ini. Memang dia yang dipakai untuk berburu. Barakallahu fiik. Gesit dan laju luar biasa. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang engkau ajari binatang-binatang ini. Barakallahu fikum. Juga burung-burung yang dengan cakarnya barakallahu fikum dia bisa mencengkeram dan sekaligus membunuh. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah dari apa-apa yang telah dia tangkap, sampai mati pun tidak apa-apa engkau memakannya. Dengan catatan kau telah ajari dia dan kau lepas dia dengan basmalah. Mukallibina yani al-kawasib, yang bisa mencari, yang bisa mengejar. Ijtarahu iktasabu. Jarih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Kau ajari mereka-mereka ini, binatang-binatang pemburu ini, sebagaimana Allah mengajari kalian, fakulu, maka makanlah dari hasil buruannya walaupun sudah mati. Ila qawlihi sari'ul hisab. Wa qala Ibn Abbas inna aklal kalb In akalal kalbu faqad afsadahu. Kalau anjing pemburu ini telah memakan buruan tersebut, maka dia telah merusaknya. Innama amsaka ala nafsihi, dia berarti berburu untuk dirinya sendiri, bukan berburu untuk tuannya. Baik, kalau dia berburu untuk tuannya, dia tidak akan memakannya. Barakallahu fikum. Wallahu yaqulu tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Baik. Fatudrabu wa tu'allamu hatta tatruka. Baik. Dia dipukul, dia diajari. Baik. Sampai dia bisa meninggalkan. Baik. Ketika diperintah maju, maju menyerang, memburu. Kalau suruh berhenti, berhenti. Kalau suruh balik, balik. Warikahui wa karihah ibn Umar wa qala ata inna syarbad dami wa lam in syaribad dam wa lam yakul fakul. Berkata ata in syaribad dama, kalau anjing pemburu ini meminum darahnya dari gigit kan muncrat darah, keluar darah, kemudian dia jilat, dia minum, maka tidak apa-apa selama dia tidak memakan dagingnya. Baik, maka tidak mengapa engkau memakan buruan tersebut walaupun dia meminum darahnya. Qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id wa hadatsana Muhammad bin Fudail an Bayan an Syabi an Ali bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna qaumun nasidu bihadhil kilab. Ali bin Hatim mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada beliau, inna qaumun nasidu bihadhil kilab, kami adalah kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini. Qala idza arsalta kilabakal muallamata wa dzakarta asmallahi fakul mimma amsakna alayka wa in qatalna. Kalau engkau telah melepaskan anjing, anjingmu yang kau telah ajari bagaimana cara berburu dan kau menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka silakan makan. Mimma amsakna alayka, yang dia telah buru untuk engkau. Wa in qatalna, walaupun dia telah membunuh buruan tersebut. Baik, illa ya'kul al-kalb, kecuali kalau anjing pemburu itu telah memakan dari binatang buruan tersebut. Aina khafa yakuna inama amsakahu ala nafsi, karena khawatir sungguhnya dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Wa in khalatha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Kalau ternyata kambing yang kau lepas tadi, bersamanya anjing, barakallahu fikum. Kalau anjing yang kau lepas tadi, barakallahu fikum, dengan basmalah, ternyata engkau dapati bersama dengan anjing-anjing pemburu tadi ada anjing-anjing orang lain, atau engkau tidak tahu siapa yang punya, yang jelas di sebelah anjing bukan milik engkau, fala ta'kul, sementara binatang buruannya sudah mati, maka jangan kau makan. Tapi kalau masih dalam kondisi hidup, silakan ambil cepat, kemudian sembelih, kemudian engkau memakannya. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, babu sayyidi idha ghaba anhu yawmaini aw thalathan. Bab binatang buruan, kalau hilang dari dia 2 hari atau 3 hari. Misalnya dia memanah, dia masuk hutan, dia panah, tak kena, terus binatang buruan lari entah kemana, tidak tahu dia. Masih berlari, kena panah dia, masuk panah itu ke tubuhnya, masih tetap lari tapi. Barakallahu fikum, lari. Cari-cari-cari tidak dapat. Barakallahu fikum. Besoknya juga masih dia cari. Dia juga tidak dapat. Bagaimana kalau sudah 2 hari atau 3 hari baru kedapatan? Karena kita tidak tahu kapan matinya ini binatang, ya kan? Boleh jadi setelah 1 hari atau 2 hari baru mati, kan begitu? Artinya anak panah ini mengenai area tubuh hewan ini yang tidak langsung mematikannya. Amarlahiku. Kalau bagian dadanya di jantungnya yang kena misalnya, oh biasanya tidak lama. Barakallahu fikum. Dan itu yang biasa dibidik. Tapi yang namanya juga binatang liar kan bergerak-gerak terus ya kan, walaupun yang dibidik ini tapi bergerak dia pada saat dilepas panah ini, boleh jadi ya kena pahanya ya kan, kena pahanya, boleh jadi saat berapa hari dia baru mati dia dengan panah itu. Tapi kita lihat bagaimana keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Thabit ibnu Yazid qala haddatsana Asim al-Sha'bi an Abi bin Hatim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbaka wa sammaita fa amsaka tayyib wa qatala fakul wa in akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsi wa idza khalat kilaban lam yuzkar ismullahi alaiha fa amsakna fa qatalna fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuha qatala wa in ramaita sayda fa wajadtahu ba'da yawmin aw yawmin laysa bihi illa atharu samika fakul fa in waqa'a fil ma'i fala ta'kul. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbaka wa sammaita," kalau engkau melepas anjing pemburu yang kau miliki dan kau menyebut nama Allah saat melepasnya, "Famsaka wa qatala," dan dia telah mendapat buruannya dan membunuh dia, dia telah membunuh buruan terus. "Fakul," silakan makan. "Wa in akala fala ta'kul," kalau dia telah memakannya maka jangan kau makan. "Fa innama amsaka ala nafsi," karena dia berburu untuk dirinya sendiri pada saat itu. "Idza khalat kilaban lam yuzkar ismullahi alaiha fa amsakna fa qatalna fala ta'kul," kalau ternyata anjingmu itu bercampur dengan anjing orang lain, kemudian dia telah menangkap buruan dan membunuhnya, maka jangan kau makan, karena tidak tahu engkau siapa yang membunuhnya, yang mana yang membunuhnya. Tapi kalau masih hidup maka ambil cepat kemudian sembelih. "Fa innaka la tadri ayyuha qatala," karena engkau tidak tahu di mana di antara anjing-anjing itu yang membunuhnya. "Wa in ramaita sayda fa wajadtahu ba'da yawmin aw yawmayn," kalau engkau panah binatang buruan ini kemudian kau dapati setelah dua hari, sehari atau dua hari, "laysa bihi illa atharu sahmik," tidak ada padanya kecuali anak panahmu yang nancap di badannya. Baik. Anak panahmu yang nancap di badannya dan masih kelihatan boleh dimakan. Baik. Masih segar. Barakallahu fiik. Maka silakan makan. Tapi kalau di sana ada anak panah lain, wah, enggak tahu yang mana ini yang mau bunuh. Barakallahu fiik. Atau sudah dibacok sama orang. Baik. "Wajadtahu ba'da yawmayni aw yawmayni yawm aw yawmayni," engkau telah engkau mendapatinya setelah satu hari atau dua hari, sementara tidak ada di sana bekas-bekas buruan kecuali anak panahmu, maka silakan kau makan. Kalau masih bagus, masih layak untuk dimakan. "Wa in waqa'a fil ma'i fala ta'kul," tapi kalau engkau dapati binatang itu sudah jatuh ke sungai, kecebur dia di air, maka jangan kau makan. Barakallahu. Karena engkau juga tidak tahu yang membunuhnya adalah panahmu atau air. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia barakallahu fikum mati. Kemudian kehabisan tenaga kemudian menggelinding dia ke bawah. Ya kan? Kondisi seperti ini boleh, seandainya dia tahu kalau yang menjadikan dia mati adalah anak panah, nanti mati dengan anak panah itu baru jatuh ke sungai. Tapi kemungkinan yang lain ada. Dia berjalan kemudian masih hidup, dia masuk ke sungai, kemudian dia mati di sungai, tenggelam dia. Barakallahu fiik. Kalau Anda tidak tahu dua keadaan ini, maka kondisinya haram, tidak boleh engkau makan. Kau tidak tahu apakah yang membunuhnya adalah panahmu atau air yang menenggelamkannya. Mati karena kelelep. Baik, barakallahu fiikum. Ya. dikurung tuh ayam. Langsung ambil cepat, kalau jatuh air ambil cepat, kasih naik. Yes, biar. Masya Allah, tabarakallah. Sampai demikian rincinya syariat kita ini, barakallahu fiikum. Di riwayat yang lain kata Rasulullah, fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka. Karena engkau tidak tahu yang membunuh binatang ini, buruan ini, apakah air atau apa? Anak panahmu tadi. Ini menunjukkan bahwa kalau dia tahu bahwa yang membunuhnya tadi adalah anak panah, nanti mati baru menggelinding ke bawah, maka boleh diambil. Dilihat dari jauh. Dia panah tak, kemudian dia pakai apa teropong, pakai keker, mana itu tadi tu, udah apa di sana, dah, oh semati dia, habis tenaga. Setelah itu menggelinding, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kalau yakin bahwa yang membunuhnya adalah anak panahnya ya, baik. Seperti misalnya dia lihat dari jauh sekali, ya kan? Itu kan kilometer ini kan begitu. Di pinggir pantai mati dia. Barakallahu fiik. Berjalan di sana air pasang, air naik. Paham? Kan sudah ada di air dia so. Kalau dia pastikan tadi bahwa dia telah mati, maka boleh dia mengambilnya, walaupun dia sudah di dalam air. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Abul A'la an Dawud an Amir an Adiin Adi bin Hatim annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi sayda فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه طيب قال يأكل إن شاء. Bagaimana kalau dia memanah atau menembak di zaman sekarang ini atau apalah. طيب فيفتقر أثره dia mengikuti jejak-jejaknya. Fatakiru asarahu liyaumaini wa salasa, dia cari petunjuk. Mungkin tetesan-tetesan darahnya yang menjadikan dia bisa mengikuti jejaknya ini, mana ini? Barakallahu fikum. Tsumma yajiduhu mayyitan, kemudian dia mendapati binatang buruan tadi sudah mati. Dan pada binatang buruan ini ada apa? Dari anak panahnya. Qala ya'kul insya'a, kata Rasulullah SAW, silahkan dia makan kalau mau. Barakallahu fiik. Kalau mau, artinya kalau dia masih mendapatinya dalam kondisi segar, masih layak untuk dimakan, silahkan. Tapi kalau sudah 3 hari sudah membusuk, maka ya barakallahu, bukan tayyib lagi, barakallahu fiik, bukan bagus lagi. Boleh. Para ulama kita telah mengingatkan masalah itu, terkhusus di apa kurban. Kurban biarkan mati dulu, jangan masih bakar-bakar apa siapa. Sepotong di kaki, sepotong apa, tidak bisa. Barakallah. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad.